Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Berkata Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wassunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Sengaja saya ulang-ulang, mudah-mudahan kita bisa menghafal, minimal mengingat. Kata beliau, berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Allah, mudah maka, dan ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau menjadi ahli bid'ah, maka dengan yang kau akan mendapatkan kesuksesan. Dan beragamalah engkau dengan berpegang kepada Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat di dunia, selamat dari kebidahan-kebidahan, selamat dari pemikiran-pemikiran sesat, di akhirat selamat dari api neraka. Wa tarbahu, dan engkau akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan sorga, ya, yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang banyak di sorga nanti. Ini tarbahu. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqul, dan katakanlah, waqul ghairu makhlukin kalamu malikina, katakanlah, bukanlah makhluk ucapan pemilik kita. Firman Allah, ucapan Allah itu bukan makhluk, karena ucapan Allah sifatnya. Bidzalika, dengan keyakinan seperti ini, dengan prinsip seperti ini, bahwasanya kalamullah, firman Allah itu adalah sifatnya bukan makhluk, dana telah beragama dengannya, dengan prinsip seperti ini, al-atqiya, orang-orang bertakwa di zaman terdahulu kalang sahabat, para tabi'in dan orang setelah mereka, wa afsahu, dan mereka telah lantang mengucapkan hal ini. Di antaranya tentunya yang masyhur adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dengan ketegaran beliau, dengan sebab itu beliau mendapatkan kezaliman dari orang-orang mudzalimnya ketika itu. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Sa'd bin Safiyyah hafizahullahu ta'ala, waqul ayyuhas sunni al-muttabi'u lil athar was salafis salih, katakanlah wahai seorang sunni, wahai ahlu sunnah yang mengikuti athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti salafus salih, ghairu makhluqin kalami kalamu malikina, ai maksudnya Al-Qur'anul Karim, ucapan firman pemilik kita ini Allah subhanahu wa ta'ala yang Al-Qur'anul Karim itu bukan makhluk. Kalamullah ta'ala malikina wa malikil khalqi ajma'in, firman Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kita dan pemilik semua makhluk itu, munazzalun, adalah diturunkan darinya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya, sudah kita baca dalam usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan, wala yad'uf, jangan seorang sunni ia merasa lemah untuk tegas menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Al-Quran kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Qala bidzalik, ay kaun kalamillah ghairu makhluk, dengan prinsip ini, dengan ucapan ini, bahwasanya kalam Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, dana ay ta'abbada wa ta'a, telah beribadah dengannya, telah taat melakukan ketaatan dengannya, al-atqiya, orang-orang bertakwa. Min jahabi dzatil ummati wa imati sunnati alamil huda wa masabihid duja min as-sabiqin al-awwalin min al-ansar wal muhajirin wa alamil muslimin as-salikin tariqas salafis salihin. Itu yang dimaksud dengan atqiya. telah beragama dengan seperti ini, dengan prinsip ini, orang-orang bertakwa dari pakar-pakar, habis itu pakar-pakar dari umat ini, para imam sunnah, para alim ulama yang memberikan petunjuk bimbingan kepada umat, para pelita umat dari yang dari kegelapan, dari kalangan terdahulu yang mereka lebih dulu masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan tokoh-tokoh ulama muslimin yang mereka mengikuti jalannya salafus salihin. Mereka semua kita baca tentunya di antara dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Adikai rahimahullahu ta'ala akan kita dapatkan, kita paparkan satu persatu para ulama Ahlussunnah dari kalangan dari salaf, ucapan sahabat, para tabi'in dan salah mereka di berbagai macam penjuru negeri dunia. Iya, sama ucapan mereka dalam prinsip ini, yaitu Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kalau kata beliau, wa'afsahu, dan mereka telah menegaskan ucapan seperti ini, biqaulihim Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Di antara imam yang menyatakan demikian adalah Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qala Imam Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala fi kitabihi syari'ah, i'lamu ketahuilah rahimanallahu iyyakum anna qawla muslimin, bahasanya ucapan muslimin, alladhina lam tazid qulubuhum minil haq, kaum muslimin yang tidak menyimpang kalbu mereka adalah hak. Taufiqul rasyad, yang telah mendapatkan taufik kepada petunjuk. Ucapan mereka, ucapan muslimin yang tidak menyimpang dari hak, yang diberi taufik kepada petunjuk, qadiman, sejak zaman dulu, wa hadithan, sampai zaman sekarang, annal qur'ana kalamullah laisa bimakhluq. Iya, kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang, kata beliau, ucapan mereka adalah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Saya putus sampai sini. Khairullah rahimah rahimakumullah. Nanti kita baca lanjutannya besok insyaAllah, atau pertemuan akan datang. Adapun dalil masalah ini, kita nukil dua. Yang pertama, di awal surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu, apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan, jaminan keamanan kepadanya, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, firman Allah. Ini apa itu? Al-Quranul Karim. Sampai mereka mendengar kalamullah, yang mereka dengar ini qiraatul Quran, bacaan Quran yang baca para sahabat oleh Rasul dan para sahabatnya, itu Quran. Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis disebutkan al-imam Abu Hurairah rahimahullah dalam kitab beliau Khalaqu Af'alil Ibad, juga al-imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di satu musim haji, beliau berkata, ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Kata Rasulullah sallam, adakah seseorang yang mau membawa aku ke kaumnya? Apakah ada seseorang yang mau membawa aku ke kaumnya? Liuballigha kalam Rabbi, agar aku bisa menyampaikan kalam Rabbku, yakni Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Fa inna Quraisyan mana'uni, karena mereka orang-orang Quraisy telah mencegahku, an uballigha kalam Rabbi, Quraisy telah mencegahku untuk menyampaikan kalam, firman Rabbku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quranul Karim adalah karam Allah. Hadis ini disahihkan Syalbani rahimahallahu ta'ala dalam Sahih Sunan Tirmidzi dan kitab-kitab lainnya. Nanti kita lanjutkan besok atau pertemuan akan datang insyaallah. Wabarakatuh.